Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jal, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita pada pekan Jumat ketiga setiap ba'dal maghrib di masjid Sanggulan ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semua sehingga bisa hadir di sini. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang nawakidul Islam, hal-hal yang bisa membahayakan keislaman seseorang dan bahkan bisa barakallahu fikum seseorang keluar dari keislaman tersebut, yang mana perbuatan-perbuatan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal ini bisa membahayakan dan bisa mengkhawatirkan keislaman seseorang. Maka di sini kita mempelajarinya agar kita menjaga diri darinya, kita bisa menghindar darinya agar kita tidak terjerumus dan agar keislaman kita ini bisa selamat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hanya hati yang bersih sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, keturunan yang banyak tidak akan memberikan manfaat ketika itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat terutama adalah tauhidnya, akidahnya tidak tercampuri dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan Islam dia hilang dari kalbunya. Kita telah menyebutkan sampai 5 perbuatan yang bisa menyebabkan keislaman seseorang hilang bahkan. Maka hal yang keenam, perbuatan yang keenam yang harus kita jaga, yang harus kita jaga agar keislaman kita ini selamat, agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabillahi au iqabihi kafur. Barang siapa yang mengolok-ngolok, barang siapa yang mengolok-ngolok sesuatu dari agama rasul, dari balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, atau hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Azza wa Jal, dia mengolok-ngolok syariat ini, diolok-olok, dihina, disamakan dengan binatang, salah satu perbuatan dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dituntut untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga lisan kita, jangan sampai kita mengolok-ngolok barakallahu fikum syariat yang diajarkan dan dibawa dan diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya kita tidak sanggup untuk mengamalkannya, diam. Itu adalah kekurangan yang ada pada diri kita karena kita tidak sanggup untuk mengamalkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai barakallahu fikum lisan kita ini berucap menghina sebagian, bukan keseluruhan, sebagian, barakallahu fikum, dari syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari keislaman. Nah, maka oleh karena itu, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka terhadap perbuatan mereka, barakallahu fikum, la yaqulunna inna ma nakhudu wa nal'ab, mereka pasti akan menjawab, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain, hanya mengisi waktu-waktu kosong agar kami tidak bosan. Nah, hanya bersenda gurau, ucapan yang mereka ucapkan bagi mereka itu tidak ada hakikatnya. Kami hanya sebatas bercanda. Barakallahu fikum. Qul abillahi, katakanlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan lagi kalian beralasan, kalian telah kufur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, falladzi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rusul fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Barang siapa yang mengolok-ngolok dengan apa yang dibawa oleh Rasul, baik amalan yang diajarkan dan disyariatkan oleh Rasul tersebut hukumnya wajib ataupun sunnah, maka dia telah murtad dari agama Islam. Kita tidak boleh menghina agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh, barakallahu fikum, menjelek-jelekkan syariat yang pernah diamalkan oleh Rasul. Sungguh sangat lancang, sungguh sangat lancang lisan dari seseorang yang berani menghina, berani menjelek-jelekkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaliyah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia hina dan dia rendahkan. Barakallahu fikum. Dia katakan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, dia akan tambah bodoh, katanya. Barakallahu fikum. Orang yang memanjangkan jenggotnya, dia akan tambah bodoh karena saraf dari otaknya akan turun ke bawah. Barakallahu fikum. Sungguh ini merupakan penghinaan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan ahfulihakum, barakallahu fikum, qassus sawarib wa ahfulihakum, pendekkanlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat bahwa lihyahu kathifah tamla usadrah, lihyahnya, jenggotnya itu panjang, lebat, bahkan sampai menutupi dadanya. Barakallahu fikum. Apakah kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah bodoh dengan dia memanjangkan jenggotnya? Apakah dia tambah dungu? Barakallahu fikum. Maka kita katakan, kalau seandainya engkau tidak sanggup untuk mengamalkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah lisanmu. Jangan sampai engkau menghina dan mengolok-ngolok syariat, walaupun hanya satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarmu sehingga mulutmu lancang untuk menghina syariat, untuk menghina sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memanjangkan jenggotnya hanya khusus kepada bangsa Arab saja? La. Di situ ada orang Ethiopia. Di situ ada orang barakallahu fikum, ada yang dari yang berasal dari Naam Persia. Barakallahu fikum, ada Salman Al-Farisi, seorang Persia. Ada Bilal bin Abi Rabah, seorang dari Ethiopia, dari negeri Habasyah. Barakallahu fikum. Bukan khusus untuk bangsa Arab saja, akan tetapi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakupi seluruh umat. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Baik dia itu orang Asia, orang Eropa, orang Arab, orang Afrika, barakallahu fikum, semuanya. Apabila dia mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi dia untuk beriman dan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam itu tidak ada kulit dan tidak ada istilah kulit dan inti. Semuanya itu penting. Semuanya itu penting. Barakallahu fikum. Salat, puasa, zakat penting. Begitu pula amalia-amalia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Sehingga oleh karena itu, mungkin orang-orang beranggapan ini kan masalah sepele, masalah sunnah, bukan wajib. Jadi enggak apa-apa kita bersenda gurau atau bermain kata dalam hal ini. La, tidak seperti itu. Sama saja. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, 6, disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. 6, anna jama'atan kanu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada sekelompok orang yang dia ikut serta dalam perang Tabuk. Wahum muslimun, yang mana mereka adalah orang-orang Islam. Thumma fi majlisin saru yaqulun. Kemudian dalam sebuah majlis, dalam sebuah pertemuan, nam saru yaqulun ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i akdzabu al-sinatan wa arghabu butunan wa arghaba butunan wa ajbana indal liqa' ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Mereka mengatakan, beberapa orang ini mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti mereka-mereka para pembaca Al-Quran kita, naam, yang mana lisannya lebih berdusta, perutnya lebih tamak dan lebih penakut ketika pertempuran. Nah, tidak ada yang lebih berdusta dan lebih rakus dan lebih penakut dari mereka-mereka para pembaca Al-Quran ini. Siapa yang mereka maksud di sini? Orang-orang ini yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Dan pada majelis tersebut ada seseorang pemuda dari kalangan sahabat mendengar, sehingga dia pun marah, tersinggung, Rasul kok dikata-katakan demikian? Sahabat kok dikata-katain dengan perkataan demikian? Akhirnya dia berangkat menghadap Rasul dan menyampaikan apa yang diucapkan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah wahyu. Ternyata sebelum pemuda ini sampai kepada Nabi dan menyampaikan kejadian tersebut, wahyu sudah turun. Berita dari langit sudah turun tentang apa yang mereka ucapkan. Dan Al-Quran pun telah menghukumi mereka. Qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian beralasan kalian telah kufur kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, maka ketika berita ini telah sampai kepada Rasul, orang-orang yang tadi mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat kurang ajar terhadap Rasul, tentang Rasul dan para sahabatnya, datang dan meminta maaf. Nah, meminta maaf, barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan, sampai-sampai mereka bergelayutan dengan tali kekang onta yang ditunggangi oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW sedikit pun tidak menoleh kepada mereka. Nah, mereka beralasan, wahai Rasul, kami hanya bersenda gurau, bercanda wahai Rasul. Nah, bercanda wahai Rasul. Akan tetapi Rasulullah SAW sedikit pun tidak menoleh kepada mereka. Beliau hanya membaca, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, bermain, mengisi waktu ketika kosong. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-ngolok? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, dahulunya mereka beriman, orang-orang beriman, tapi hanya karena perbuatan ini saja, mengolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya, barakallahu fikum, mengolok-ngolok amalan yang dilakukan oleh para sahabat, sampai-sampai dia mengatakan mereka adalah orang yang paling pendusta, orang yang paling penakut, orang yang paling rakus. Nah, hanya sebatas ucapan seperti ini saja, dahulunya mereka beriman, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan dikira, barakallahu fikum, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian kita aman. Lah, jangan dikira setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu kita aman dan pasti akan masuk surga. Tidak. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan, di samping juga ada perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan. Dan bahkan di antara perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan, yang mana kalau seandainya kalau dilaksanakan atau diamalkan akan menyebabkan kekafiran, waliyadzubillah, seperti ini. Nah, seperti ini. Hanya kesalahan dari lisan. Dan dia hanya mengatakan, hanya bermain wahai Rasul, barakallahu fikum. Tapi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, sehingga oleh karena itu tidak boleh diperolok-olokkan, dipermainkan, dijadikan sebagai bahan untuk senda gurau, bahkan dihina, diejek, barakallahu fikum, dengan lantang dan diikuti oleh tawa dari orang-orang yang mendengarnya. Kita melihat dan mendengar tentang kejadian tersebut, sedih. Kita sedih dan bahkan kita marah. Syariat yang diajarkan, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dihina dan dikata-katai bahwa orang yang mengamalkannya adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, barakallahu fikum. Kita sedih dan kita marah, bukan pribadi, akan tetapi karena syariat atau sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dihina dan diremehkan, wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, nah, barakallahu fikum, kita harus waspada dan harus selalu menjaga hati dan keimanan kita. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan, barakallahu fikum, tanpa dirasa ternyata perbuatan tersebut menjadikan iman kita hilang, persaksian kita tentang syahadat, barakallahu fikum, Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbatalkan dan tidak mendatangkan manfaat kepada kita semua. Sehingga oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, qalu nam Ahlul Jannah berkatanya kepada Ahlul Nar, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu tidak salat. Kami dahulu, kenapa? Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian terjerumus di dalam saqar, di dalam neraka saqar? Nam, kami dahulu tidak salat, tidak memberi makan kepada fakir miskin, tidak berbagi dengan fakir miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami ikut bergabung bersama dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dengan lisannya, baik itu berupa ghibah, namimah, ataupun istihza terhadap agama ini. Barakallahu fikum, menyebabkan mereka terjerumus di dalam an-nar wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, istihza dalam perkara agama ini, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok syariat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya sangat luar biasa. Taruhannya adalah keimanan dan keislaman yang kita pertahankan. Berikutnya yang ketujuh, 6, as-sihru. As-sihru, sihir. Di antara pembatal keislaman dan keimanan adalah perbuatan sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'athf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Yang ketujuh adalah perbuatan sihir. Di antara perbuatan sihir adalah guna-guna. 6. Di sini beliau hanya menyebutkan, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hanya menyebutkan contoh, bukan pembatasan. Bukan pembatasan contoh. Jadi sihir itu banyak macam dan jenisnya. Banyak macam dan jenisnya. Di antaranya adalah barakallahu fikum, guna-guna. Nah, baik untuk menjadikan seseorang benci atau menjadikan seseorang itu sayang. Kebalikannya. Nah, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukannya atau ridho akan perbuatan ini, maka dia telah keluar dari keislaman. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang hal ini, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat, Harut dan Marut, yang sengaja Allah turunkan di muka bumi ini mengajarkan sihir kepada umat manusia dalam rangka ujian, dalam rangka untuk memberikan ujian kepada umat manusia. Wa may yu'allimani, akan tetapi dua malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, dia mesti berpesan. Wa may yu'allimani min ahadin, tidaklah salah seorang di antara keduanya mengajarkan, hatta yakula, kecuali mereka berdua mengatakan dan berpesan, innama nahnu fitnatun fala takfur, kami hanyalah ujian, ujian bagi kalian. Sengaja kami diciptakan oleh Allah dan diturunkan di muka bumi ini dan mengajarkan ilmu sihir untuk menguji kalian, fala takfur, sehingga oleh karena itu jangan kalian kafir. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya memberikan ujian kepada Bani Adam. Nah, dan ini merupakan sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu an yutsraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan ujian? Tidak. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa umat manusia akan mendapatkan ujian. Apa fungsi dari ujian tersebut? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang berdusta di dalam keimanannya, kelihatan dan terpisah dengan ujian tersebut. Barakallahu fikum. Terpisah mana yang sungguh-sungguh beriman dan mana yang tidak. Inilah ujian. Orang-orang yang lemah imannya, barakallahu fikum, yang lebih mengedepankan kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, rela membuang imannya, rela meninggalkan keimanannya, sehingga oleh karena itu dia mempelajari ilmu sihir yang berakibatkan dia menjadi kafir wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sihir itu secara bahasa ma khafiya wa latufa sababuhu, suatu hal yang sebabnya itu halus dan tidak terlihat. Suatu hal yang sebabnya itu halus dan tidak terlihat. Nah, barakallahu fikum. Ini sihir, ini secara bahasa. Dan banyak sekali contoh-contoh dari sihir tersebut. Banyak sekali. Nah, baik sihir berupa guna-guna ataupun sihir berupa khayalan-khayalan, ditampakkan suatu hal yang tidak nyata di hadapan umat manusia. Barakallahu fikum, seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sulap. Naam. Atau selain mereka, penyihir-penyihir yang dilakukan oleh, barakallahu fikum, penyihir Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Dikhayalkan suatu hal yang tidak nyata, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada sebenarnya. Ini diantara contoh sihir. Nah, dan diantara sihir ada yang sampai mempengaruhi akal pikiran, akal pikiran, sehingga dia tidak sadar berbuat apa, dia tidak sadar berbuat apa, serasa bahwa dia tidak berada pada badannya sendiri. Nah, dan ini banyak terjadi. Dan bahkan di antara sihir ada yang menyebabkan, efeknya menyebabkan orang sakit. Barakallahu fikum, sampai sakit. Nah, sehingga oleh karena itu perlu digarisbawahi di sini bahwa sihir itu wujudnya ada. Wujudnya ada, dan sihir itu memiliki pengaruh. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang akhlaniin yang mengatakan bahwa sihir itu tidak ada. Sihir itu tidak ada. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Enggak masuk akal, kata mereka. Tidak masuk akal. Jadi segala hal itu ditimbang oleh akal pikiran mereka, sampai pada akhirnya mereka mengingkari tentang azab kubur. Padahal azab kubur ini telah diberitakan di dalam Al-Quran dan di dalam as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Api selalu menyertainya. Selalu dihadapkan kepadanya, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat di Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkan pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang paling pedih. Nah, Al-Quran menetapkan tentang azab kubur. Begitu pula hadis yang banyak, diantaranya hadis Barra bin Azib, bagaimana Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan ruh, mulai dia dicabut oleh malakul maut sampai diangkat ke langit dan sampai diturunkan ke jasadnya, dikembalikan ke jasadnya dan ditanyai oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Barakallahu fikum. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada hamba-hambanya yang tidak taat dan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang azab kubur. Begitu pula Nabi di dalam hadis yang lain, marra ala qabraini, Nabi lewat melewati dua kuburan, Nabi mengatakan, ala innahuma la yu'adzabani, ketahuilah bahwa dua penghuni kuburan ini nam sedang mendapatkan siksaan, sedang disiksa. Sehingga oleh karena itu azab kubur itu ada. Barakallahu fikum, walaupun secara akal manusia, pengetahuan manusia yang dangkal, indera manusia yang terbatas, nam tidak merasakannya dan tidak melihatnya, karena ini adalah perkara ghaib. Dan inilah kelebihan orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Kelebihan orang-orang yang betul beriman, nam dia percaya terhadap perkara ghaib. Apapun berita perkara ghaib itu, baik bisa dicerna oleh akal pikiran kita ataupun tidak, mereka beriman. Sami'na wa amanna, kami dengar dan kami beriman. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alif lam mim, itulah kitab Al-Qur'an, petunjuk bagi hamba-hambanya yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara ghaib. Ini kelebihan dari hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka selalu percaya terhadap perkara ghaib. Bagaimana? Bagaimanapun. Baik bisa diterima oleh akal pikiran kita ataupun tidak. Nah, sebagian orang ada yang tidak percaya tentang sihir. Bahkan Nabi SAW, naam, kena sihir. Pernah disihir oleh salah seorang Yahud. Oleh seorang Yahud, sehingga turunlah dua surat. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap ayat yang dibacakan dari dua surat ini, maka terlepaslah buhul-buhul yang dipasangkan. Yang dipasang oleh, yang diikat oleh tukang sihir tersebut. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan orang-orang tukang sihir yang meniupkan di dalam meniupkan pada buhul-buhulnya untuk melakukan ritual sihir mereka. Barakallahu fikum, mereka meniupkan pada buhul-buhul mereka. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari para tukang sihir ini, menunjukkan bahwa sihir itu ada, hakikatnya ada dan memiliki pengaruh. Hanya saja, barakallahu fikum, pengaruh dari sihir tersebut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma hum bidharina bi min ahadin illa bi idznillah, dan tidaklah mereka itu bisa memudaratkan dengan sihir tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghukumi bahwa tukang sihir itu kafir. Setiap orang yang mempelajari sihir itu kafir. Setiap orang yang melakukan sihir atau meminta bantuan dari tukang-tukang sihir, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seorang pun dari sihir kecuali mereka mengatakan, "Kami ini hanyalah ujian dan jangan sampai kalian kafir." Kemudian dia di akhir ayat, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari apa yang sesungguhnya memudaratkan mereka dan sedikit pun tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka telah tahu, laman ishtarahu, bahwasanya orang-orang yang mempelajarinya, membelinya, malahu fil akhirati min khalaq, sedikit pun di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian balasan. Maksudnya, dia tidak akan mendapatkan balasan dari setiap amalan yang mereka perbuat. Maksudnya adalah amalan mereka telah batal. Telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak diterima oleh Allah, zakatnya tidak diterima oleh Allah, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan syahadatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, al-muhlikat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan as-sihir. Kenapa ikhwani fiddin? Sihir bisa menyebabkan kekafiran. Karena sihir, barakallahu fikum, sihir selalu mereka bekerja sama dengan syaitan untuk memuluskan kegiatan sihir mereka. Mereka selalu bekerja sama dengan syaitan, bekerja sama dengan jin. Barakallahu fikum, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada syaitan. Sehingga dalam hal ini mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka melakukan kesyirikan sehingga orang yang melakukan perbuatan sihir ini menjadi kafir wal'iyadzu billah, dia keluar dari keislaman. Naam. Dan bahkan di dalam riwayat, di dalam hukum Islam, bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah dipancung, dipenggal lehernya. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, An Bajalah bin Abadah qala kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an iktulu kulla sahirin wa sahiratin. Di dalam sahih al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, naam, Umar menuliskan surat perintah kepada para pejabatnya. Naam, surat keputusan selaku sebagai pemimpin a'zam, pemimpin besar kaum muslimin. Beliau mengatakan di dalam surat tersebut, anik tulu kulla sahirin wa sahiratin, agar dibunuh. Naam, setiap penyihir, baik laki-laki ataupun wanita. Naam, ini hukum Islam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum Islam di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Faqatalna thalatha sawahir, sehingga kami membunuh, ada 3 tukang sihir yang kami bunuh. Naam. Dan juga diriwayatkan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh, barakallahu fikum, seorang jariyah, seorang budak wanita yang menyihirnya, fakutilat, sehingga orangnya itu pun juga terbunuh. Akan tetapi hukum bunuh seperti ini hanya boleh ditegakkan oleh penguasa, oleh aparat negara. Tidak semua orang berhak untuk menegakkan dan melaksanakannya. Ini adalah hak penguasa. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan hukum had dan ketat, terkait dengan keamanan dan peraturan seperti ini, dengan tangan kita sendiri, harus melalui tangan pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak untuk, barakallahu fikum, menegakkan yang seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada penguasa kita agar mereka selalu berada di atas jalan Allah Azza wa Jal. Inilah sunnahnya salafunas soleh. Mereka selalu mendoakan hal-hal yang baik untuk penguasa mereka, untuk presiden mereka, untuk wakil presiden mereka, pejabat-pejabat dari presiden tersebut, didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, laukana li da'watun mustajabah, andai kata saya memiliki doa yang mustajab, maka akan saya peruntukkan untuk kebaikan penguasa. Karena kalau penguasa itu baik, maka rakyatnya juga baik. Nah, beliau kalau punya dikasih fasilitas doa mustajab satu kali oleh Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, beliau peruntukkan, akan tetapi untuk penguasa. Sehingga oleh karena itu penguasa itu tidak boleh dihujat, penguasa itu tidak boleh dihina, presiden itu tidak boleh dihina, akan tetapi didoakan. Kalau presiden salah, didoakan, dinasehati secara empat mata atau disurati, bukan berbicara di depan umum melalui media-media dihujat, dikatakan begini dan begitu. La, tidak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Nah, ambil tangannya, dinasehati secara pribadi agar wibawa penguasa itu terjaga. Nah, dan perlu diketahui, baik atau tidaknya penguasa tersebut tergantung dari rakyatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penguasa sesuai dengan kualitas dari rakyat dan bangsanya. Kalau rakyat dan bangsanya kualitasnya jelek, maka penguasanya juga jelek. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, para jamaah sekalian, kita memulai dari kita diri sendiri, kita benahi dari kita diri kita sendiri. Apa yang kurang dari kita, ketaatan, sholat, ibadah, akidah, kita benahi, maka itu yang kita perbaiki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.